curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Atas mas kemarin dua di studio kebanggaan Cilacap. Aduh, nah. Gadrut, gadrut ketemu karo nyong maning kaki samede naring acara. Curanmor, curan perasaan dan humor. Mbok ora ngerti nyong raine kaya ngapa, mbok pengen padha ngerti nyong rupane kaya ngapa ya. Rika tuku bae mari toko sing jenenge racun tikus kaya ngapa. Kur kacek sending Kang, kur kacek rongkilan tok nyong rupane karo racun tikus ya. Aduh lah, agar manpangate nyong apa? Manpangate nyong ya pada baik karo manpangate potasium. Oh ala jahat, jahat. Oke dulur, nyong udah cerita mana gue panjenengan. Kayak gue jasing dojan banget. Sing jangan agar maring curanmor, jangan kayak gregas banget kayak gue ya. Uling guyu ngantek cokan pada orang kerasa karo nempilingi biung. Oh ala jan. Kayak nyong udah cerita Kang, nyong dia kanca jenengannya kaki buang. Jenengannya baik kaki buang ya. Kayak apa nyesal. Pokoknya nanti itu jangan bocah dibuangin we Kang. Waduh mlaku maring Purwokerto buang, mlaku maring Jogja buang maning, mlaku maring Jakarta buang maning ini ya. Aslinya wong lengkong. Budi ya ya udah mandan cerdas sih. Wong tuane sugih ya kan, tukang jaring, kuliah nang Aring, UGM Jogja Kang. Oh ala UGM ya untuk gede merongol ya apa tuh Universitas Gajah Mada kayak gue ya. Kuliah nangkana barang lulus ya anu dua titel sarjana nah. Buang Handoko Prasetya sarjana hukum. Oke, okay, kaya cerita-ceritanya kakek buang wis lulus di kuliah, hai gue ya. Lah barang wis lulus, ceritanya gue liat gawean Kang, lamar maring yus radio, ora keterima, dibuang, ngujenane mami buang sih. Lamar maring dadi pegawai negeri, dibuang maning. Ngelamar dadi calon bupati, buang maning, ya kan? Ya kali ngane, saking mentok-mentok kaya orang anak gawean, kakek buang, daftar kerja maring kebun binatang. Cerita-cerita nek kena kebun binatang kene iki ya. Keteke usah pirang-pirang sing mati. Kur hari loro tok. Nah. Men kon rame kebun binatang e. Kuwi cerita-ceritane kake buang ditawani kon dadi ketek-ketekan. Nganggo lambi ketek, nganggo topeng ketek, nganggo sikil ketek, nganggo untu ketek. Lah wong kepaksane wong nanu sarjana-sarjana aja wong nanu ora gawean liyane ya terima bae dadi ketek-ketekan madar ora ketok raine iki ae kuwi batine buang. Ya ngapa bareng kecanangan ati iki bae yo. Buang, Pak. Hah? Buang. Kok jenengan kok buang kayak kertas, Pak Jan? Kayak buang, Pak. Kayak kertas buang, ya. Malah nanti di, Pak. Lengkong, Pak. Lengkong, Andi. Sanding bruk, Pak. Bruk, Andi. Terus ngarmari ngarah TPI lengkong. Wes, niat kan daftar kebun binatang ini, Pak. Sampun, Pak. Lulusan apa, Pak? Sarjana, Pak. Sarjana? Sarjana, Pak. Masa sarjana ngelamarnya maring kebun binatang. Anane pak. Anane apa nukes ngora kuat nyogok dadi gane negeri. Apa emang gane negeri nyogok-nyogokan pak? Nyogok-nyogokan kayak untuk rambur. Oh alah. Aduh ya mbu pak lah. Pokoknya nyong kerjaan dinti orang diterima. Nyong daftar maring yus radio orang diterima. Daftar dari pegawai negeri malah dibuang. Daftar maring dengan dia orang diterima nyong pak, tadi nyong kepaksa aja lah sarjana-sarjana aja nyong gelong kerjaan kebun binatang lah. Hahaha, lulusan di kwa sih? UGM pak. UGM di? Jogja. Jogja ya mis. Kwa tak terima kerjaan kene tapi nang kene iki ya, gawean kuwi anane dadi ketek-ketekan. Dadi pancen nang kene iki keteke wis mati, wis punah, satu persatu pada ditulupi nang pengundunge, kecu centeng, keteke dari loro. Dadi anggar kowe pancen arep berjalan kene, kowe tak tugasi kok dadi ketek-ketekan. Nganggo klambi ketek, nganggo sikil ketek, nganggo topeng ketek, nganggo topi ketek. Pokoke sing jan bener-bener ketek-ketekan. Tapi bak nyung sarjana nyung lho, kok sarjana hukum kene lho. Masa ngene kok dadi ketek-ketekan. Ora urusan. Pak dalam perjalanan kene ya ngono dadi ketek-ketekan. Ora gurune baning ana apa? Dadi tukang ngarai kowe apa dadi tukang damoni tembungan ya ora urusan. Baling aku ke perjalanan kene dadi ketek-ketekan. Ya wis lah, lanyung belum lah, jadi ketek-ketekan lah. Ayo kue, tapi ya, syaratnya kue pokoknya mah jadi ketek-ketekan, janting kelakumu kudu kayak ketek temenan. Cing jempalitan, mana enggak lagi pas kue menghibur para pengunjung, kue gedang. Ngaruh kulit-kulitnya, ketek-ketek dari mana gedang, ngaruh kulit-kulitnya. Iya bok, kalau dipalangi kacang dan pengunjung, kumulakan kacang aja di pangan nih. Kumulakan itu si plastik bagi lorong karunya. Wah, ada kucluk ya dosan. Pak, pas jalan tanyong pak, pas barangan pak jangan kucluk-kucluk nanyong pak ya. Yang manajer kena kene ke. Ya pak nyong insya Allah bisa jadi ketak temenan. Nyong menghibur para pengunjung sinang kene. Ayo kue, siap kerja kue esok. Siap pak. Ya wis, langsung mulai kerja ya, kaki buang. Iya pak. Laksanakan. Untuk ketak siji maning. Untuk binatangnya rame maning. Temenan ge ya kaki buang daftar mari ngembun binatang diterima dadi ketek-ketekan ngesuk-ngesuke kerja langsung sesuai dengan kesepakatan. Tapi Kang ya ternyata barang lagi dadi ketek-ketekan menang ngembun binatang ae gue ya saking senenge jempalitan saking senenge gentawilan ora genah kalingane ora ngerti nggon kaki buang tiba kejengkang mlebu maring kandang macan. Dengklang apa ya? Aduh, Mbak Sarah tukil ke sikile nyong ke. Ya Allah. Gusti Allah paring pangapura ya Allah. Kayaknya dadak kejengkang mau nyong kan. Uli jempalitan orang kerasa nyong atau tiba kejengkang. Aduh. Ini kandang apa? Ini nyong kejengkangnya tiba nih. Ini kandang apa? Kandang macan. Anak macan. Aduh, anak macan. Tolong. Aduh. Nyong dimana? Kang, kaya ceritanya ya kaki buang ya ya lagi dari ketek-ketekan tiba maring kandang macan kemudian macannya harus berakot kaya ya tulung-tulung jaluk tulung kaya kaki buang ceritanya dan bareng kaki buang lagi kemudian ijik-ijik lambene macan mangga ambu banget Kang. Aduh kaya kain-kain kaki buang dipangan kaya bareng wis perek ngong ijik-ijik macannya teles ngomong. Tobat orang maning-maning ngokor jalan kebun binatang aja dari ketek-ketekan. Ya Allah tolong ini macan harus makan tuh. Macan harus makan nyongke. Aduh. Hi. Bro, harus sama di bro, harus sama di bro. Nyong kalian pada berkarung kue kau nyampe lagi nyampe gawe enak jadi macan-macanan bro. Nyong jauh sut nyong, jauh sut nyong. Kenal karung nyong laporan nyong, jauh sut nyong. Kau tangannya pada beharon nyong lagi nyebut kamera kene ya, lagi dari macan-macanan ya, capek deh. Mujarku macan temenan kau malah nyong sedih banget malah, capcay deh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.